Alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Kita telah menyelesaikan hadis yang kelima dari bab ini, bab muraqabah. Nah, sebelum kita melanjutkan di pagi yang dingin ini, kita akan hangatkan dengan murojaah hadis. Nah, karena hadisnya pendek, fadlu iqra al hadis. Barakallahu fikum. Diusahakan hadis-hadis yang ringkas pendek itu antum hafalkan, ya. Sebagaimana kita ingat perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, dan man hafizal hadis qawiyat hujjatuhu. Barang siapa yang menghafal hadis, maka akan kuat hujahnya. Nah, kita akan lanjutkan membaca hadis yang berikutnya, hadis yang panjang yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam bab ini, bab Al-Muraqabah, hadis yang ke-6. Qala rahimahullah as-sadisu an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anahu sami'a nabiyya alaihi salatu wassalam yaqul. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, masmu Abu Hurairah, masmuhu Abdurrahman bin Sahr ala sahih, hadalah. Nah, anahu sami'a nabiyya alaihi salatu wassalam yaqul, bahasanya beliau radhiyallahu taala anhu mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna salasatan min bani Israel, sesungguhnya ada 3 orang dari anak keturunan bani Israel, dari kalangan bani Israel, Israel adalah Ishaq bin Ibrahim alaihim salatu wassalam. Israel merupakan Ishaq. Ishaq ini putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau merupakan saudara dari Ismail. Dan seluruh anak keturunan, ya, Bani Israel, ya, seluruh Bani Israel ini anak keturunan siapa? Ishaq bin Ibrahim alaihissalatu wassalam. 3 orang ini adalah Al-Abros, seorang yang berpenyakit kusta, Waqra, orang yang buta dan tidak ditumbuhi rambut pada kepalanya, Wa'ma, dan seorang yang buta. Aradallahu ayyabtaliyahum, dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan, hendak menguji mereka. Fa ba'atha ilaihim malakan, Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka seorang malaikat. Ini dalam bentuk rupa manusia. Fa'atal abros. Maka malaikat tersebut mendatangi al-abros, si kusta yang berpenyakit kusta tadi. Faqal, dia pun mengatakan, malaikat tersebut mengatakan, ayu syai'in ahabu ilaik, perkara apa yang paling engkau inginkan? Qal, dia pun menyatakan, launun hasan wa jildun hasan, kulit yang bagus. Wa yadhhabu anni alladhi qad qadharani, qad qadirani an-nas, dan hilang penyakit dariku yang manusia ya merasa jijik kepadaku. Famasaha, maka malaikat tadi pun mengusapnya. Fadhahaba anhu, maka hilanglah penyakit ya yang diderita orang tersebut. Fadhahaba anhu qadaru. Fa'utiya launan hasanan, dia pun diberi kulit yang bagus. Qal, malaikat tadi pun mengatakan lagi, fa'ayul mali ahabu ilaik, harta apakah yang paling engkau suka? Orang tadi mengatakan qal, al-ibil. Au qala al-baqar. Syakarawi. Dia mengatakan unta, atau dia mengatakan sapi. Di sini rawi yang meriwayatkan hadis tersebut syak, ragu. Tapi Allah taala alam, yang dekat karena akan disebutkan di sana ba'iran, naam, adalah al-ibil. Naam, unta yang diucapkan atau dikatakan dari orang tersebut, yakni al-abros tadi. Fa'utiyana qatan usyara. Dia pun diberi unta betina yang usyara. Usyara ini hamil, yang bunting. Faqal, maka malaikat tadi mengatakan, barakallahu laka fiha, semoga Allah memberkahi bagimu. Fa'atal arab. Kemudian malaikat tadi mendatangi al-aqra, orang yang buta. Faqala, dia mengatakan, ayu syai'in ahabu ilaik, perkara apa yang paling kau inginkan? Qal, orang tadi mengatakan, sya'run hasan, rambut yang indah. Wa yadhhabu anni hadzal ladzi qadhirani an-nas, dan hilang penyakit dariku yang manusia merasa jijik kepadaku. Famasah, maka malaikat tersebut pun mengusapnya. Fadhahaba anhu, sehingga hilanglah bi'nillah nam penyakit yang ada padanya. Fa'utiya sya'ran hasanan, dia pun diberi rambut yang indah. Qal, malaikat tadi mengatakan, fa'ayyul mali ahabu ilaik, harta apakah yang paling kau suka? Qal, dia mengatakan, al-baqar, sapi. Fa'utiya baqaratan hamilan, dia pun diberi unta betina yang hamil, yang bunting. Waqala barakallahu laka fiha. Malaikat tadi mengatakan, semoga Allah memberkahi bagimu. Kemudian fa'atal 'ama, malaikat tadi mendatangi al-'ama, orang yang buta. Faqala ayyu syai'in ahabu ilaik? Dia mengatakan, perkara apa yang paling engkau inginkan? Al, dia mengatakan, ayyaruddallahu ilayya basari fa'absiran nasa. Nah, yaitu agar Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan penglihatanku sehingga aku bisa melihat manusia. Famasahah. Lalu kemudian malaikat tersebut mengusapnya. Faraddallahu ilaihi basarah. Lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan penglihatannya. Qal, malaikat tadi mengatakan, fa'ayul mali ahabu ilaiki, harta apa yang paling kau suka? Qala al-ghanam. Orang tadi mengatakan, ghanam, kambing. Fa'uti asyatan walidan. Dia pun diberi seekor kambing yang bunting. Fantaja hadani wa wallada hada. Lalu kemudian berkembang biak dengan pesatnya harta yang diberikan kepada ketiga orang ini. Berkembang biak dengan pesat. Fakana li hadza wadin minal ibil. Seorang di antara mereka memiliki satu lembah yang berisikan al-ibil, unta. Wa li hadza wadin minal baqar. Dan yang ini memiliki satu lembah yang berisikan al-baqar, sapi. Wa li hadza wadin minal ghanam. Dan yang ini memiliki satu lembah yang berisikan al-ghanam, kambing. Thumma, kemudian setelah beberapa waktu berlalu, innahu atal al-abros, malaikat tadi pun mendatangi al-abros, orang yang berpenyakit kusta dulunya. Fi suratihi wa hayatih, dalam rupa dan keadaannya. Jadi malaikat tadi wujudnya, bentuknya, keadaannya seperti al-abros ketika orang ini masih menderita sakit kusta. Faqal, dia mengatakan, malaikat tersebut mengatakan, rajulun miskin qad inqada'at biyal hibal fi safari. Seorang yang miskin yang terputus sebab-sebab untuk melanjutkan perjalanan. Fala balagha li al-yawma illa billah summa bik. Maka sungguh hari ini tidak ada yang bisa menolong atau membantuku untuk melanjutkan perjalanan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian engkau. As'aluka billadhi a'taqal launal hasan. Kata malaikat tersebut mengatakan, aku meminta pertolongan kepadamu. Aku meminta pertolongan kepadamu. Billadhi a'taqal launal hasan. Dia meminta dengan nama zat yang telah memberikan engkau kulit yang bagus. Wajidul Hasan, maknanya sama, laun, warna, kulit yang bagus, walmal, serta harta kekayaan. Jadi aku meminta kepadamu demi zat yang telah memberimu kulit yang bagus serta harta kekayaan. Ba'iran, satu ekor unta. ataballagu bihi fi safari, yang aku bisa melanjutkan dengannya perjalananku. Faqal, maka orang tadi mengatakan al-hukuku kathirah, hak-hak, tanggungan-tanggungan yang aku tanggung kathirah, banyak. Nah, dia lupa akan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Tayyib. Nah, ini dia berdusta. Ya. Akan kita dengarkan dia mengatakan apa. Nah, faqal, malaikat tadi mengatakan kaani a'rifuk. Sepertinya aku mengenalmu. Alam takun abras. Yakdarukan nasu. Bukankah engkau dulu seorang yang berpenyakit kusta, yang manusia jijik kepadamu? Fakiran, fa'atakallah. Engkau fakir, lalu Allah Subhanahu wa taala memberimu harta. Naam. Faqal, dia mengatakan innama waristu hadzal mala kabiran an kabirin. Sungguhnya hanyalah aku mendapatkan harta ini dari nenek moyangku, dari keturunan turun temurun. Nah, dia berdusta dengannya. Nah, yang munasabah pelajaran al-muraqabah, ya, yang kita pelajari adalah dia tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia berani untuk berdusta. Nah, faqal, maka malaikat tadi mengatakan in kunta kadziban fi da'waka fasayyarak Allahu ila ma kunt. Jika engkau berdusta atas klaim ucapanmu, ya, pengakuanmu, maka semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikanmu kepada keadaanmu yang sebelumnya. Fa'atala aqra. Lalu kemudian malaikat tadi mendatangi Al-Aqra, seorang yang yang buta, yang tidak ada rambut di kepalanya. Fi suratihi wa hayatih, dalam bentuk dan keadaan atau rupanya. Faqala lahu misla maqal li hadza. Dia mengatakan kepada orang ini seperti yang diucapkan kepada orang yang pertama tadi. Waradda alaihi misla ma radda hadza, dan dia dibalas, dijawab seperti jawaban orang yang pertama tadi. Maka malaikat tadi pun mengatakan seperti yang diucapkan pada orang yang pertama, in kunta kadziban fasayyarakallahu ila ma kunt. Jika engkau berdusta, maka semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikanmu kepada keadaan yang sebelumnya. Kemudian fa'atul a'ma, malaikat tadi mendatangi al-a'ma, si buta, fi suratihi wa hayatih, dalam bentuk, dalam rupa dan keadaannya, ya, seperti keadaan si buta sebelumnya. Faqala, dia mengatakan rajulun miskin wa ibnu sabil, seorang yang miskin dan dalam perjalanan. Ibnu sabil sedang melakukan safar. In qata'at bil hibal fi safari, telah terputus, telah habis perbekalan, ya, di dalam safarku. Fala balagha li al-yawma illa billahi thumma bik. Maka tidak ada yang bisa, ya, pada hari ini tidak ada yang bisa menolongku, membantuku untuk aku bisa melanjutkan perjalanan kecuali Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian engkau. As'aluka billadhi radda 'alaika basarak, Aku meminta kepadamu demi zat yang telah mengembalikan penglihatanmu, syatan, satu ekor kambing. Ataballagu biha fi safari, yang aku bisa berbekal atau melanjutkan perjalanannya di dalam safarku biha dengannya. Faqal, maka orang buta tadi mengatakan, yang dulunya buta mengatakan, qad kuntu a'ma, adalah dulu aku seorang yang buta. Faradallahu ilayya basari, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengembalikan penglihatanku. Fakhudh ma syi'ta wa da' ma syi't, maka ambillah ma syi'ta, sekehendakmu, sesukamu. Wa da', dan tinggalkanlah ma syi'ta, sesukamu, nam sekehendakmu. Fa wallahi la ajhaduk al-yawma bishay akhadtahu lillahi azza wa jal, maka sungguh aku tidak akan membebanimu, nah, untuk mengembalikan apa yang telah engkau ambil hari ini, nah, di mana engkau mengambilnya, lillahi azza wa jal, karena Allah Subhanahu wa taala. Faqal, maka malaikat tadi mengatakan, amsik malak, fa innama btulitum. Nah, malaikat tadi mengatakan, amsik, tahan, peliharalah hartamu, karena sesungguhnya kalian sedang diuji. Faqad rudiya, di nuskhah yang lain rudiya, ada maf'ulnya disebutkan, enam apa fa'ilnya disebutkan Allah gitu. Tempat antum gimana? Radiyallah. Iya. Enam. Di sini rudiya angka, telah ridha kepadamu. Wa sakhita au sukhita ala sahibaik, dan telah murka, memurkai kedua orang tadi. Muttafaqun alaih, hadis ini muttafaqun alaih. Nah, hadis yang panjang. Baik. Di mana di sini terdapat ibrah, pelajaran bagi kita. Yang sangat banyak sekali. Keterkaitan dengan bab yang kita belajar, al-muraqabah. Yaitu di mana seorang bagaimanapun keadaannya, jangan sampai dia merasa tidak diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia bermudah-mudahan ataupun berani untuk berdusta. Naam, padahal apa yang dia ucapkan, apa yang dia katakan menyelisihi kenyataan yang ada. Dalam hadis ini terdapat sekian fawaid. Bahasanya khabar ataupun berita dari Bani Israel ataupun tentang Bani Israel, ya, ada beberapa macam bentuknya. Taib, yang bisa jadi kabar atau berita dari Bani Israel ini datang di dalam Al-Quranul Karim. Ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Atau yang kedua, datang dalam sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, hadis Nabi alaihi salatu wasalam, seperti hadis yang kita baca yang mengabarkan akan mereka, kisah tentang Bani Israel. Bisa jadi pula kabar ataupun kisah Bani Israel ini datang dari ahbarihim, dari orang-orang ahlul ibadah mereka atau ulama'ihim, ya, ulama ahlul ilmi mereka. Tentunya yang pertama dan yang kedua, kisah tentang Bani Israel yang datang dalam Al-Quran, yang datang dari sabda Rasul alaihi salatu wasalam, tidak diragukan lagi akan kebenarannya. Ya. Tidak diragukan lagi akan kebenarannya. Dan mesti dan harus untuk kita terima. Karena ini diantara bentuk keimanan kita terhadap Alkitab, dan juga iman kita kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Iya. Adapun kisah yang datang dari mereka ulama ataupun ahbar ahlul ibadah dari Bani Israel, terdapat beberapa enam keadaan taib yang para ulama membaginya dalam tiga keadaan. Yang pertama, masyhida syar'u bibutlanihi, yang syariat ini mempersaksikan akan butlanihi, kebatilannya, kesesatannya. Maka ketika syariat kita, syariat Islam, ya, mendustakan kisah tersebut, maka kita mengatakan batilun, kisah itu kisah yang batil, kisah yang sesat. Wajib untuk menolaknya. Dan ini sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah di sini, banyak terjadi, ya, ataupun ada dinukilkan dalam kisah-kisah Israiliyat ini ketika mentafsirkan Al-Qur'an. Ya, sehingga ketika kita mendapati, ya, kisah-kisah mereka ini hendaknya selektif. Ya, jangan sampai kita menyampaikan ataupun menceritakan kepada anak kita, ya, ternyata kisahnya dusta, tidak benar. Nah, hati-hati. Nah, cari referensi. Nah, jika memang kisah ini sahih, maka kita ceritakan, kita beritakan seperti itu. Nah, yang kedua, yang mana syariat kita ini mempersaksikan syahida bisidqihi, akan kebenarannya. Fahadha yukbal, yang demikian diterima, ya, kita menerimanya. La li'annahu min akhbari Bani Israel, bukan karena ini berita dari Bani Israel, bukan. Kita menerimanya li'anna syar'a syahida bisidqihi, karena syariat kita, syariat Islam, ya, membenarkan akan kebenaran kisah tersebut. Nah, sehingga kita menerimanya. Ya, jadi bukan karena kisah itu dari benar dari Bani Israel, bukan, tapi syariat kita telah membenarkannya dan kita beriman, nah, dengannya. Nah, beriman dengan apa yang diberitakan, yang dibenarkan oleh syariat kita ini. Yang terakhir, yang keadaan yang ketiga, yaitu ketika tidak datang dalam syariat ini akan tasdikihi, ya, pembenarannya, demikian pula tidak didustakan, maka ketika keadaannya seperti ini, kita yutawakof, abstain, tidak bersikap, nah, tidak membenarkan, tidak pula mendustakan. Karena tidak ada keterangan ataupun penjelasan dari syariat kita akan penjelasan kebenaran ataupun kedustaan kisah tadi. Nah, kenapa kok kita tidak bersikap, kita diam? Karena bisa jadi in sodakanahum, jika kita membenarkan mereka, membenarkan kisah tersebut, ya, faqad yakunu batilan. Boleh jadi ternyata itu tidak benar perkara yang batil. Nah, sehingga kita membenarkan sesuatu yang batil. Sebaliknya, apabila kita mendustakannya, boleh jadi itu haqqan, benar. Ternyata kisahnya adalah kisah yang benar. Sehingga kita apa? Mendustakan perkara yang hak. Dan ini, ya, kita juga berhati-hati. Sehingga ketika tidak ada keterangan, ketika tidak ada penjelasan tentang perkara tersebut, tentang kisah yang kita dengar, maka kita tidak bersikap, tidak membicarakannya, tidak membenarkannya, ataupun sebaliknya mendustakannya. Nah, di sini Ibnu Saimin di akhir penjelasannya, ya, menjelaskan jika itu bermanfaat untuk targhib, ya, dorongan, menakut-nakuti, boleh diceritakan, wallahu ta'ala alam. Nah, sebagian ulama berpendapat tidak seperti ini, karena ini kisah Israiliyat, ya, kita mencari yang ahsan, ya, yang terbaik, baik, yang benar-benar sahih dari berita mereka, dan ini diantara bentuk kehati-hatian kita. Di hadis ini terdapat sekian fawaid. Ketika disebutkan seorang malaikat yang datang, ditanyakan kepada seseorang yang ketika orang ini memiliki penyakit, ayu syai'in ahabu ilaik, perkara apa yang paling engkau suka, perkara apa yang paling engkau senangi. Nah, mereka menyebutkan perkara-perkara yang mereka mengalami sakit padanya. Ini menunjukkan kepada kita betapa besar, nah, nikmat kesehatan, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan berupa kesehatan. Sehingga orang yang cacat, orang yang cacat, mereka berangan-angan, ya, untuk mendapatkan, perkara yang hilang darinya, untuk sembuh dari cacatnya. Sehingga ketika kita, ya, diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan itu modal terbesar bagi kita. Kita syukuri. Meskipun kita hidupnya pas-pasan, serba kecukupan, rumah SSSSS, rumah sangat sempit, selonjor saja susah, seperti itu. Misalnya, ataupun masih kontraktor, kontrak sana, kontrak sini, kita syukuri. Kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ya, dengannya. Dengan kesehatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, kita bisa beramal, ya, untuk akhirat kita. Baik. Di hadis ini juga, ya, ketika malaikat mendoakan, ya, keberkahan kepada ketiga orang ini, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala diberkahi. Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika seseorang meminta keberkahan, ya, jangan sampai, ya, tabarruk minta berkah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kaum muslimin, ya, mereka terjatuh ke dalam kesyirikan, ya, ngalap berkah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Istilahnya mereka ngalap berkah. Minta kepada Pak Yai. Songkoknya ini berbarokah, dirawat, dikasih sorban misalkan, disimpan, ini berbarokah, kalau sakit ditempelkan bisa sembuh. Na'udzubillah min dzalik. Lebih dari itu, hewan yang namanya sapi, di Solo sana, apa nih, ya, ee-nya, katanya berbarokah. Astagfirullahaladzim. Oh ya, baunya sang-sang bel-bel gitu ya. Nah, baunya sedap kayak gitu, katanya berbarokah. Nah. Tayyib, maka sepantasnya untuk kita berhati-hati dan jangan sampai terjatuh kepada perkara yang demikian. Adapun fawaid yang lainnya, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Bismillahi taala wallahu taala alam biswab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.